Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Ummu Salamah zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha, ketika ia menceritakan terbangunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam dalam keadaan ketakutan dan mengatakan subhanallah, madza anzalallahu minal khusain, sampai beliau mengatakan man yuqidu sahibul hujurat likai yusallina. Telah disebutkan beberapa faedah terkait hadis tersebut, dan di antara faedah yang perlu untuk kita nukilkan seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari wa fi al-hadithi an-nadbu ila du'a. Di dalam hadis tersebut terdapat anjuran motivasi syariat disunahkannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa at-tadarru', demikian pula merendahkan diri kita kepada Allah. Inda nuzulil fitnah, tatkala terjadi fitnah. Sehingga dalam hadis ini berisikan faedah agar seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala tertimpa satu fitnah. Naam. La siyama fil laili, terlebih lagi berdoa di malam hari. Li raja'i waqtil ijabah, agar ia bisa lebih berharap dikabulkannya doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu yang mustajab. Dan agar supaya fitnah tersebut bisa hilang darinya dan terselamatkannya seorang dai dari apa yang dia doakan tersebut. Naam. Ini pembahasan penting yang perlu untuk kita sebutkan, agar seharusnya kita sebagai seorang muslim benar-benar mengamalkan konsekuensi dari hadis tersebut. Karena al-ma'sum man 'asamahullah, orang yang terselamatkan dari fitnah adalah mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditinjau dari sisi imbas fitnah, ini tidak ada jaminan apakah orang tersebut seorang yang tua atau seorang yang muda, apakah dia sebagai seorang yang banyak ilmunya atau sedikit. Tidak ada jaminan yang demikian, karena al-ma'sum man 'asamahullah, yang mendapatkan penjagaan dari fitnah adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rasul saja berdoa di dalam hadis tersebut, meminta bahkan agar istri-istrinya dibangunkan di malam tersebut untuk berdoa di dalam salat-salatnya. Dan sisa dari faedah hadis ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Tayib, kita masuk ke bab yang ketujuh. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man hamala alaina silaha falaysa minna. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membawa senjata atas kita, yakni untuk menimpakan kejelekan kepada kami, falaisa minna, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Beliau membawakan bab ini dengan hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nampak jelas di dalam hadis ini larangan seseorang mengangkat senjata. Dia tujukan senjata itu kepada seorang muslim. Dan bab ini dimasukkan terkait dalam permasalahan al-fitnah, karena seringnya fitnah tersebut menyeret seseorang dalam hal-hal yang akan memadzuratkan saudaranya yang lainnya, sehingga fitnah itu terkadang menyeret kepada pertumpahan darah, pada pembunuhan, bukan hanya sekedar perselisihan, bukan hanya sekedar beradu argumen atau hujah, tapi sampai pada taraf terjadinya pembunuhan. Dan ini dipertegas oleh Nabi alaihi salam dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya, di mana Rasul menyatakan bahwasanya di antara dari tanda-tanda yaumul qiyamah akan banyak terjadi al-harj, yakni pembunuhan, terjadinya pertumpahan darah antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Kita bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, an Nafi', dari Nafi', maula dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hamala alaina silaha falaysa minna, barang siapa yang membawa atas kami satu senjata, maka dia bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi alaihi salam. Sebelum kita menyebutkan penjelasan dari hadis tersebut, para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memiliki sanad satu hadis yang dekat jarak antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diistilahkan dengan silsilatul dhahab, silsilah sanad yang mutu dan kualitasnya seperti emas, karena dekatnya sanad tersebut sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan karena perawi-perawi yang ada di dalam sanad tersebut adalah perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya, sehingga dibenarkan periwayatannya. Dan termasuk dari sanad yang dikatakan oleh mereka para ulama sebagai silsilah az-zahab adalah perkataan Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Malik yakni Imam Malik, Imam Malik bin Anas rahimahullah, pengarang kitab Muwatta'. Sehingga Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan Al-Imam Malik sendiri di dalam kitabnya Muwatta' memiliki sanad tersebut. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, di dalam kitabnya Muwatta' memiliki sanad tersebut. Berarti kalau semisal riwayat ini disebutkan langsung oleh Al-Imam Malik rahimahullah, berarti jarak antara beliau dengan Rasul hanya dua orang saja, ya kan? Hanya dua orang. Dari Nafi', maula Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, beliau langsung meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu keutamaan yang dimiliki oleh Imam Malik rahimahullah, di mana beliau memiliki riwayat yang sangat dekat jarak antara beliau dengan Nabi alaihi assalatu wassalam. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi mereka orang-orang yang membawa pedangnya dalam keadaan mengarahkan pedang tersebut kepada kaum muslimin. Yang ini maksudnya dia berkeinginan untuk memerangi kaum muslimin tersebut dengan pedang yang dibawanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan falaisa minna, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, makna man hamala alaina ini memiliki beberapa ihtimal. Beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memiliki menyebutkan beberapa kemungkinan makna dari lafaz riwayat tersebut. Yuhtamalu ayyurada bil hamli ma yudadul wad'i wa yakunu kinayatan 'anil qitali bihi. Yang dimaksud dengan lafaz haml adalah berbeda dengan peletakan lafaz tersebut. Kalau peletakan lafaz ini maksudnya adalah membawa pedang. Tapi beliau menyebutkan yang dimaukan adalah bukan makna tersebut. Sehingga lafaz ini diletakkan bukan pada peletakannya. Wa yakunu kinayatan 'anil qitali bihi, sehingga memiliki makna sebagai ungkapan seseorang membunuh dengan pedang yang dibawanya tersebut. Dia membunuh dengan pedang yang dibawanya. Sehingga dengan makna ini Rasul berarti mengatakan seseorang yang membawa pedangnya, dia bertujuan dengan membawa pedangnya tersebut untuk memerangi kaum muslimin yang ada di depannya. Berarti yang dia perangi adalah bukan orang-orang kafir, bukan pula orang-orang musyrikin, tapi seorang muslim yang diharamkan baginya untuk memerangi dirinya. Sehingga dia berperang tapi tanpa hak. Islam tidak mengizinkan baginya untuk melakukan pertumpahan darah tersebut. Rasul mengancam falaisa minna, bukan termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid juga menyebutkan kemungkinan makna yang lain. Wa yuhtamalu ayyurada bil hamli hamluhu li iradatil qitali bihi. Dan dimungkinkan pula kita bawakan kepada makna yang dimaukan pada lafaz tersebut adalah membaknya dalam rangka hanya sekedar berkeinginan untuk berperang dengan pedang yang dibawanya tersebut. Kalau makna yang pertama berarti sudah berperang, dia menggunakan pedangnya untuk memerangi kaum muslimin. Dia sudah ayunkan pedangnya, di depannya adalah kaum muslimin. Ini bukan termasuk dari golongan Nabi alaihi salatu wassalam. Makna yang kedua hanya sekedar keinginan, dia bawa pedangnya belum masuk ke pertempuran. Hanya sekedar dia bawa pedangnya. Tujuannya dia bawa pedang adalah untuk memerangi kaum muslimin yang ada di depannya. Rasul juga mengatakan laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Wa yuhtamalu ayyakuna al-muradu hamluhu lidharbi bihi. Dan yang dimau dan terkadang dibawakan pula makna riwayat ini kepada makna yang diinginkan dari membawanya adalah membawanya untuk memukul kaum muslimin. Membawanya untuk memukul kaum muslimin dengan pedangnya. Dia gunakan untuk menebas saudaranya, untuk menyakiti saudaranya. Wa ala kulli halin, bagaimanapun makna yang ada di dalam riwayat tersebut, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menyebutkan fa fihi dilalatun ala tahrimil qitali ala tahrimi qitalil muslimin wa tashdid fihi. Di dalam riwayat ini terdapat dalil diharamkannya memerangi kaum muslimin dan ikut andil di dalam memerangi mereka. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Sehingga nampak jelas di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita solusi tatkala kita melihat adanya fitnah yang menyebabkan akhirnya dengan fitnah tersebut terjadi pertikaian yang mengharuskan masing-masing dari dua kubu mengangkat senjatanya. Masing-masing dari dua kubu yang berselisih tersebut berupaya untuk mengayunkan pedangnya dengan lawannya. Rasul dengan hadis ini memberikan solusi wajib bagi seorang untuk lari dari fitnah. Untuk lari dari fitnah. Tidak dia bawa senjata, tidak dia bawa pedangnya sehingga masuk larut ke dalam fitnah tersebut. Tidak pula dia bercampur dengan orang-orang yang sudah terjatuh ke dalam fitnah dalam keadaan dia memerangi saudara-saudara mereka sendiri di antara kaum muslimin. Naam. Karena betapa banyak fitnah-fitnah itu berujung kepada penghalalan darah kaum muslimin. Nah, ini sesuatu yang sudah jauh hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita seluruhnya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat yang sahih, seorang yang terbaik ketika terjadinya fitnah adalah yang paling jauh lokasinya dari fitnah tersebut. Seorang yang terbaik dari fitnah, seseorang yang terbaik tatkala terjadinya fitnah adalah yang paling jauh dari lokasinya terjadinya fitnah tersebut. Rasul menyebutkan satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal mashi. Yang akan muncul di sana fitnah-fitnah, akan terjadi di sana fitnah-fitnah, yang duduk berdiam diri di rumahnya, duduk berdiam diri di tempatnya, lebih baik dibandingkan yang berjalan menghampiri fitnah, mendatangi fitnah. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i, yang berjalan mendekati fitnah lebih baik dibandingkan yang berlari melihat fitnah tersebut. Ditinjau dari sisi skala lambat dan tidaknya. Orang yang berjalan, dia hanya berjalan sehingga terbatas dari sisi waktu dengan langkah kakinya. Tentu lebih lambat sampainya dirinya dibandingkan seorang yang berlari cepat mendatangi fitnah tersebut. Wa man tasharrafa laha tastashrifuh. Dan Rasul menyebutkan seseorang yang sudah melihat ke arah fitnah tersebut, maka fitnah itu akan menyambarnya dan memasukkan dirinya ke dalam api fitnah semakin dalam dan semakin dalam sehingga dia binasa di dalam fitnah tersebut. Wallahualam. Sehingga dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah dijadikan pula dalil oleh mereka para ulama tidak dibolehkannya seseorang mengangkat senjata pada diri seorang muslim. Tidak boleh. Ya, bermudah-mudahan dia ambil parangnya karena perseteruan antara dirinya dengan saudaranya sampai akhirnya menyebabkan dia ambil parang yang ada di rumahnya. Ini tidak dibolehkan. Man hamala alaina silaha falaysa minna. Ini terkadang kita melihat di sebagian daerah dijadikan sebagai kebiasaan, ya kan? Kebiasaan. Karena masalah sedikit saja akhirnya terjadi tawuran. Bahkan karena masalah ketersinggungan, mungkin ketersinggungan karena anaknya atau mungkin ketersinggungan karena permasalahan niaganya, akhirnya seorang bermudah-mudahan ya mengangkat senjatanya ingin dia tebas saudaranya sendiri. Waliyadzabilah. Nah, ini dosa besar. Nanti akan kita sebutkan larangan dalam bentuk dan tahapan yang lebih tinggi, bukannya sekedar membawa. Nanti akan disebutkan insyaallah taala hadisnya setelah hadis tersebut. Kemudian dalam lafaz yang lainnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beberapa lafaz, sebagian lafaz menyebutkan dengan kalimat man romana bin nabli falaysa minna, seorang yang melempari kami dengan panahnya dia bukan termasuk dari golongan kami. Nah, artinya di dalamnya berisikan larangan seorang dia menyakiti saudaranya sendiri dengan senjatanya. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, demikian besar ternyata kehormatan seorang muslim. Nabi SAW dalam peristiwa Hajjatul Wada' menyebutkan ada tiga hal yang dimiliki oleh seorang muslim yang sangat-sangat dimuliakan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah darahnya, yang kedua adalah kehormatannya, yang ketiga adalah hartanya. Ini tiga perkara yang dimiliki oleh seorang muslim yang dari sisi kehormatannya sangat-sangat besar dan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang dia mengambilnya tanpa hak, yang dia merebutnya tanpa hak, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Disebutkan dalam riwayat tersebut, ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Dalam peristiwa Hajjatul Wada', haji terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dalam peristiwa haji tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang demikian mengena pada diri para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Ibad bin Sariyah, dalam hadis yang lain disebutkan ka annaha mau'idatu wada'. Naam. Di antara dari yang diucapkan oleh Rasul dalam peristiwa Hajjatul Wada' tersebut, Rasul mengatakan sesungguhnya ala wa inna dima'akum darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian, kata Rasul, haramun 'alaikum, diharamkan untuk sesama kalian, kalian mengambilnya tanpa hak. Yang pertama tadi saya sebutkan darah, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah kehormatan. Bahkan dosa yang dilakukan oleh seorang tatkala merampas satu dari ketiga hak yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut, tidak cukup dengan hanya sekedar dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mendatangi orang yang dia zalimi tersebut dan yastahil meminta kehalalannya. Kalau semisal ternyata tidak demikian, maka pada yaumul qiyamah Allah Azza wa Jalla akan memberlakukan qisas pada masing-masing pelakunya. Akan dikisos seorang yang mengambil hak saudaranya tersebut pada yaumul qiyamah dengan memberikan amalan kebaikannya sekadar sejumlah dengan apa yang dia ambil dari hak-hak saudaranya seorang muslim tersebut. Nah, Rasul menyebutkan kahurmati yaumikum hadza, seperti diharamkannya hari kalian ini. Hari berkhutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Hajjatul Wada. Wa fi syahrikum hadza, dan di bulan kalian ini, yakni di bulan Dzulhijjah, bulan yang haram. Bulan yang haram. Wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, yakni di negeri haram. Di negeri haram yang tidak dibolehkannya seseorang di hari tersebut, di bulan tersebut, dan di tempat tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang berisikan kezaliman pada seorang tanpa hak. Orang yang melakukan kezaliman di negeri haram akan mendapatkan azab yang berbeda bila dia melakukan di negeri selainnya. Ditambah lagi tingkatan keharamannya tersebut akan semakin bertambah besar bila dia melakukannya bertepatan dengan bulan yang haram dan di waktu yang haram yang sangat-sangat mulia dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan ma'asyaral ikhwah, darah seorang muslim mahal nilainya di sisi Allah. Sangat berharga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan pernah satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Ka'bah. Melihat ke arah Ka'bah. Kemudian Rasulullah alaihi salam mengatakan, "Ma'a'udzuma hurmatuki 'indallah," betapa mulianya kehormatanmu wahai Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Yang demikian terbukti ketika Abrahah dengan pasukannya berupaya untuk menghancurkan Ka'bah, Allah lindungi Ka'bah tersebut. Bahkan tidak cukup dengan melindunginya, Allah tabaraka wa ta'ala membinasakan Abrahah bersama dengan pasukan-pasukannya. Demikian mulia kehormatan Ka'bah di sisi Allah. Bahkan kemuliaan kehormatan Ka'bah tidak hanya mulia di sisi Allah saja, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin sangat mulia kehormatan Ka'bah tersebut. Seorang muslim yang selama di dalam dirinya terdapat keislaman yang benar-benar Islam akan merasa tersinggung bila melihat ada seseorang yang secara terang-terangan merendahkan Ka'bah. Akan muncul emosinya tatkala melihat ada seseorang yang mengolok-olok Ka'bah. Ini jiwa seorang muslim akan demikian karena mulianya dan terhormat dan betapa terhormatnya Ka'bah tersebut. Namun Rasulullah alaihi salam mengatakan, "Walakinna hurmatal muslim a'zamu min hurmatiki 'indallahi ta'ala." Tapi kehormatan seorang muslim, kata Nabi alaihi salam, lebih besar dibandingkan kehormatan wahai Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan seorang muslim, darahnya seorang muslim, hartanya seorang muslim, harga dirinya seorang muslim lebih besar nilai kehormatannya di sisi Allah tabaraka wa taala dibandingkan Ka'bah. Dibandingkan Ka'bah. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim, melarang kaum muslimin untuk mengangkat senjatanya melawan penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang kejam, yang memaksa untuk kepada rakyat untuk memberikan hak mereka, sementara hak mereka tidak mereka berikan kepada rakyat tersebut. Zalim tidak akan semena-mena, bahkan mungkin membunuh para rakyatnya secara serampangan. Namun Rasulullah alaihi salam tetap memerintahkan kita sebagai seorang muslim untuk mendengar perintah mereka dan mentaati arahan-arahan mereka selama mereka sebagai seorang muslim yang masih menjalankan syariat sholat wajibnya. Ma'aqamu fikumus sholah. Yang demikian disebabkan untuk kemudian menjaga jangan sampai nantinya dengan perbuatan yang demikian kemudian menyebabkan akhirnya darah-darah kaum muslimin akan teralirkan. Betapa banyak kita melihat aksi-aksi pemberontakan menyebabkan terbunuhnya tidak sedikit jiwa kaum muslimin. Aksi-aksi anarkis, radikalisme yang mereka tujukan sikap-sikap mereka tersebut kepada penguasa-penguasanya menyebabkan akhirnya tak sedikit kaum muslimin yang teralirkan darahnya, meninggal dunia. Masih basah diingatan kita ya kan, kasus tanggal 22 kemarin ketika sebagian pihak berupaya untuk kemudian memprovokasi para pemuda-pemuda kaum muslimin untuk melakukan demonstrasi dengan skala yang besar sampai akhirnya terjadi sikap-sikap anarkis di demo-demo mereka, melempari polisi dengan serampangan dan yang semisalnya, sampai akhirnya terjadilah yang terjadi, terbunuh 2 atau 3 orang dari kalangan kaum muslimin. Wala'iyadzubillah. Dengan dasar inilah ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita melihat para ulama as-sunnah, para ulama kita adalah orang yang sangat keras peringatan mereka untuk mewanti-wanti agar para pemuda-pemuda Islam jangan mudah termakan provokasi, agar kaum muslimin menahan diri-diri mereka dari kezaliman penguasa-penguasanya. Karena pasti dan pasti tidaklah di sana terjadi fitnah pemberontakan, korban yang dengannya akhirnya berguguran kaum muslimin tidak sedikit jumlahnya. Nah, ini disebabkan karena mulianya darah dan mulianya kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah diriwayatkan ketika para fuqaha yang ada di kota Baghdad berkumpul di hadapan Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah, dan mereka bersepakat untuk mengajak dan meminta kepada Imam Muhammad membolehkan mereka untuk memberontak kepada penguasanya yang menerapkan ideologi bid'ah kufur, mencari memaksa para rakyat-rakyatnya untuk meyakini, untuk mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk bukan kalam Allah tabaraka wa taala, yang dengannya akhirnya terbunuh beberapa di antara para ulama, dan dengannya akhirnya Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah ditawan secara zalim oleh penguasa-penguasanya. Tapi subhanallah, beliau mengatakan kepada para fuqaha-fuqaha tersebut, ad-dima, ad-dima, ingat darah-darah kaum muslimin. Saya tidak pandang yang demikian adalah sesuatu yang harus kalian lakukan. Beliau tetap memerintahkan mereka untuk bersabar pada kedzaliman penguasa-penguasanya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga dalam hadis ini berisikan teguran yang keras dari sisi Rasul bagi seorang yang dia membawa senjatanya, mengangkat senjatanya, berkeinginan dengan senjatanya untuk memerangi kaum muslimin. Kalau semisal dengan hanya sekedar mengangkat senjatanya saja, atau sekedar yang tadi disebutkan maknanya oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, keinginan dia bawa senjatanya untuk memerangi kaum muslimin, Rasul memberikan peringatan keras dengan mengatakan falaisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Yang sebagian dari mereka para ulama daripada lafaz ini memiliki makna konsekuensi dia bukan dari kaum muslimin, bukan termasuk dari golongan Rasul, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian keras ancaman Rasul bagi orang yang demikian. Hanya sekedar memiliki niatan untuk dia mencelakakan saudaranya dengan pedangnya, maka apalagi keadaan seorang yang sudah terjatuh ke dalam fitnah tersebut, dia sudah berhasil melukai saudaranya, dia telah berhasil menancapkan pedangnya di salah satu anggota tubuh saudaranya, tentulah dosa dirinya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idzal taqal muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtul fi nar." Bila dua orang muslim itu sudah saling berjumpa, masing-masing sudah membawa pedangnya, masing-masing sudah memiliki semangat untuk menebaskan pedangnya, menghabisi lawannya, padahal lawannya adalah saudaranya dari kalangan kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal qatil wal maqtul fi nar, yang dibunuh dan yang membunuh kedua-duanya Allah Azza wa Jalla akan menempatkan dirinya di dalam neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Maka para sahabat Nabi alaihi salam mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatil, ya Rasulullah, orang yang membunuh ini wajar kalau semisal dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, karena dia telah berhasil menebaskan pedangnya, membunuh saudaranya kaum muslimin. Fama balul maqtul, maka terus kenapa yang terbunuh juga mendapatkan ancaman dimasukkan ke dalam neraka Jahannam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu kana harisan ala qatli sahibih, karena ketika dia juga membawa pedangnya diayunkan kepada lawannya, pada kondisi demikian dia memiliki haris, semangat untuk juga menghabisi lawannya tersebut, menghabisi saudaranya dari kalangan kaum muslimin. namun ternyata dia dikalahkan oleh kawannya tersebut, sehingga dua-duanya dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Taala ke dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Pada lafadz falaisa minna terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Ada yang menyebutkan lafadz ini memiliki makna riddah, ya, dia murtad, bukan dari kalangan kaum muslimin, dia tidak lagi beragama dengan agama Islam. Ada yang mentafsirkan demikian. Ada pula yang mentafsirkan makna laisa minna, yakni maksudnya adalah bukan menempuh jalan yang kami tempuh, kata Nabi, mengikuti bukan petunjuk yang kami ajarkan kepada dirinya. Karena petunjuk Rasul, jalan yang dilalui oleh Rasul dan para sahabatnya adalah memerintahkan seorang muslim untuk menghormati hak saudaranya, memerintahkan seorang muslim untuk menahan dan melindungi, bahkan membela, ya kan, darah, kehormatan dan harga diri saudaranya. Ini syariatnya Rasul demikian. Ketika ada saudara kita yang dianiaya, membutuhkan bantuan pertolongan kita, maka kita wajib untuk membantunya. Ini syariat Rasul. Baik dia dianiaya, menyebabkan mungkin terancam darahnya, menyebabkan mungkin terancam kehidupannya, atau terancam harga dirinya, ataukah akan menyebabkan terancam darahnya atau hartanya, maka kita seorang muslim wajib untuk membelanya, wajib untuk kemudian menolongnya. Ini termasuk hak yang dimiliki oleh saudara kita tersebut. Ini syarat Rasul demikian, ini ajaran Rasul demikian, sehingga seseorang yang dia melakukan berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasul, dengan dia bawa pedangnya berupaya untuk menyakiti seorang muslim, maka Rasul mengatakan falaisa minna, bukan dari golongan kami, kata Nabi alaihi assalatu wassalam. Dan sebagian di antara mereka para ulama lebih memilih untuk kemudian kita berhenti, tidak perlu mentakwilnya. Kita biarkan nas-nas yang berisikan ancaman yang seperti ini sebagaimana yang zahir, tanpa perlu kita takwil, tanpa perlu kita perinci makna dan pentafsirannya, agar bisa lebih mengena bagi orang yang mendengarkan, agar bisa lebih menahan orang yang berupaya untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini diantara dari pendapat Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, bahkan belum mengingkari tatkala adanya seorang yang berupaya untuk memalingkannya bukan sebagai makna yang zahir. Nah, walaupun dari sisi hukum orang yang melakukannya ada pentafsilan di sisi mereka para ulama, bisa terjatuh ke dalam dosa besar bila mana ternyata di dalam dirinya tidak ada unsur menghalalkan perbuatan tersebut, dan bisa terjatuh ke dalam kekafiran bila ternyata dengan apa yang dilakukan dia pandang itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah, boleh untuk dilakukan, berarti dia terjatuh ke dalam kekufuran, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Namun yang lebih utama tatkala kita membacakan hadis ini, maka kita sebutkan secara umumnya tanpa perlu mentakwil, mentafsir, agar bisa lebih mengena dan lebih bisa diperhatikan oleh orang yang mendengarkan. Tayyib, adapun pada riwayat yang berikutnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengisyaratkan ke hadapan saudaranya dengan pedangnya. Jangan. Dia sedang bawa golok, Mungkin ada temannya tanya, mana rumahnya si fulan? Nah itu, kamu sana. Dia isyaratkan dengan pedangnya ke muka saudaranya. Ini tidak dibolehkan. Nah, mengisyaratkan saja Rasul melarangnya. Apalagi kalau sampai membawanya untuk menyakiti saudaranya tersebut. Ini perhatikan, terkhusus bagi para ummahat yang biasa sehari-hari memegang benda-benda tajam, ya kan? Anaknya nanya, Mi, mana Mi? Jangan nakal kamu, Mi lagi sibuk. Nah, disyaratkan pedangnya pas di muka anaknya. Diam-diam, jangan. Fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Karena dia tidak tahu, barangkali saja syaitan akan melepas senjata tersebut dari tangannya, kemudian menjatuhkan pelakunya tersebut ke dalam neraka jahannam wal'iyadz billah. Artinya jangan sampai nantinya syaitan membuat akhirnya dirinya terjatuh ke dalam perbuatan yang lebih dibandingkan yang hanya sekedar mengisyaratkan. Awalnya hanya sekedar mengisyaratkan, tapi tidak menutup kemungkinan dia gunakan pedangnya untuk dia sakiti saudaranya tersebut. Nah, awalnya dia ingin menakut-nakuti, tapi ternyata akhirnya syaitan semakin memperindah perbuatannya. Akhirnya dia telah terjatuh ke dalam kebinasaan dan masuk ke dalam neraka jahanam wal'iyadz billah. Nah, dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz, man asyara ila akhihi bihadidin bihadidah. Man asyara ila akhihi bihadidah, barang siapa yang mengisyaratkan ke arah saudaranya dengan besi, yani dengan pedang, dengan senjata tajam, dengan berbagai macam jenisnya, fa innal malaikata tal'anuhu hatta yanzi', maka sesungguhnya para malaikat-malaikat ketika dia mengarahkan senjata tajamnya ke arah saudaranya, ketika itu melaknat orang tersebut hingga dia melepas lagi, mengalihkannya ke arah yang lain. Wa in kana akhan li abihi wa ummihi, walaupun orang tersebut adalah saudara ayahnya atau saudara ibunya. Nah, disebutkan dengan lafaz bahwasanya pelakunya dilaknat oleh para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala wal iyadz billah. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan pula oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salam menyebutkan dengan lafaz, fa innal malaikata tal'anuhu hatta yantahi. Para malaikat ketika itu akan melaknat pelakunya hingga dia menyelesaikan perbuatannya tersebut. Kalau lama dia mengisyaratkan dengan pedangnya ke arah saudaranya seorang muslim, maka selama itu pula dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Tidak kecil dosanya ternyata nilainya di sisi Allah. Tidak ringan, tidak sepele dosanya ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat besar dosa orang tersebut ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, berisikan diharamkannya seorang muslim dia hanya sekedar mengisyaratkan dengan pedangnya tersebut ke arah saudaranya. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, dan perkataan beliau ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Wa fil hadithi nahyu amma yufdi ila al-mahdhur. Dalam hadis ini terdapat larangan dalam bentuk apa saja yang menyebabkan akhirnya dengan sesuatu yang dilarang tersebut mengarahkan seseorang terjatuh ke dalam sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Menyakiti saudaranya seorang muslim hukumnya adalah haram. Maka sesuatu yang nantinya akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam larangan tersebut, hukumnya juga haram. Dalam hal ini, dia mengangkat senjatanya, dia arahkan senjatanya tersebut, dia isyaratkan senjatanya ke arah saudaranya seorang muslim. Ini haram, karena akan mengarahkan dirinya ke dalam perkara yang jauh lebih haram daripada itu. Sehingga Rasul menyebutkan, dia tidak tahu, barangkali saja syaitan akan melepasnya dari tangannya sehingga dia akhirnya terjatuh ke dalam perkara yang membinasakannya. Dia sakiti saudaranya, ataukah mungkin dia bunuh saudaranya, waliyadzubillah, yang awalnya hanya sekedar mengisyaratkannya saja. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa illam yakunil mahdzuru muhaqqaqan, larangan ini terkena walaupun sesuatu yang dilarang, yang dikhawatirkan dengan perbuatannya tersebut, sesuatu yang tidak mesti terjadi. Naam, lam yakunil mahdzuru muhaqqaqa, sesuatu yang dilarang itu sesuatu yang tidak pasti terjadi, enggak mungkin sampai seperti itu. Ini juga terkena larangan tersebut. Sawaun dzalika fi jiddin aw hazlin, walaupun orang yang melakukannya hanya sekedar walaupun dia melakukannya fi jiddin, dengan kesungguh-sungguhannya untuk menyakiti saudaranya, aw hazlin, ataukah hanya sekedar bermain-main saja. Hanya sekedar bermain-main saja. Ini saya sadar hanya main-main saja ini, bukan beneran. Waliyadzubillah. Main-main saja terjatuh ke dalam larangan tersebut, maka bagaimana lagi kalau semisal dia secara benar-benar, apalagi dia arahkan senjatanya kepada wajah saudaranya karena faktor emosi. Mungkin dilihat saudaranya tersebut telah menghina anaknya, mungkin dilihatnya saudaranya tersebut telah membuat kerugian pada usaha-usahanya, ataukah karena faktor-faktor yang lainnya, diarahkan senjatanya. Ini dilarang oleh Nabi, bahkan dalam riwayat Muslim, ketika dia mengangkat senjatanya, selama dia angkat senjatanya, pada kondisi demikian dia sedang dilaknat oleh para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam hadis ini terdapat dalil sesuatu yang menakutkan kaum muslimin dengan seseorang melakukan sesuatu tersebut, hukumnya ternilai haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang membuat takut seorang muslim dengan seseorang memberikan sesuatu itu, mengarahkan sesuatu itu, melakukan sesuatu pada diri seorang muslim, hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada zaman dahulu dengan pedang, maka di zaman kita dengan senjata, ya kan? Ya, tak bedil aja nanti ini. Nah, di sini hadapkan senjatanya. Ini tidak dibolehkan, haram. Bahkan di zaman sekarang ini sarana untuk seseorang menyakiti saudaranya seorang muslim lebih mudah dibandingkan zaman sebelumnya. Kalau pada zaman sebelumnya dengan dia mengayunkan pedangnya, kalau zaman sekarang hanya sekedar menjelentikan ujung jarinya, ya kan, ke pelatuk senjatanya, ini sudah bisa menyakiti saudaranya yang ada di depannya. Waliyadzubillah. Dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahilu li muslimin ayyurawwi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim dia membuat seorang muslim itu memiliki rasa takut kepada dirinya. Tidak boleh seorang muslim dia menakut-nakuti seorang muslim yang lainnya. Sehingga lafaz ini umum terkena bukan hanya kepada mereka orang-orang yang sudah melakukan tindakan tersebut dengan dia mendatangi saudaranya dengan pedangnya, atau dengan dia mengisyaratkan ke arah saudaranya dengan pedangnya. Masuk pula dalam riwayat ini sekedar mengancam saudaranya, dia akan melakukan demikian dan demikian, dia akan mendatangi rumahnya, dia akan melakukan kepada dirinya demikian dan demikian, sehingga membuat saudaranya tersebut takut, merasa khawatir dengan ancamannya, terkena pula kepada hadis tersebut. Nah, ini masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Tin, dan perkataan beliau ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Beliau memaknakan perkataan Rasul, la'alla syaitana yanzighu fi yadihi. Yanzighu fi yadihi. Ibnu Tin menyebutkan maknanya adalah yanzi'uhu wa yuqli'uhu min yadihi fayusibu bihil akhar. Maknanya adalah syaitan akan melepasnya, akan melepas pedang yang dia pegang, yang dia pegang tersebut, senjata yang dia pegang tersebut akan dilepas oleh syaitan, kemudian melemparnya dari tangannya, akhirnya mengenai dengan senjatanya tersebut orang lain yang ada di depannya. Ini makna yang pertama. Ketika dia mungkin mengarahkan senjatanya ke arah saudaranya, maka syaitannya akan menarik pelatuknya sehingga dia terkena pula dosanya. Waliyadzubillah. Ataukah kata beliau rahimahullah, yashuddu yadahu fayusibuh. Syaitan akan mengikat tangan pelakunya. Diikat oleh syaitan dan digerakkan oleh syaitan sehingga apa yang dia pegang tersebut mengenai saudaranya. Waliyadzubillah. Mungkin dia tidak sadar melakukannya, mungkin dia tidak menyengaja melakukannya, mungkin dia merasa tidak ingat melakukannya. Dan inilah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau menukilkan makna yang lainnya, artinya adalah yurma bihi fi yadihi fayuhaqqiqu darbatuhu, akan dilempar dari tangannya apa yang dia pegang tersebut oleh syaitan sehingga akhirnya dengan apa yang dikenakan tersebut akan berhasil memukul orang yang ada di depannya. Nah, ada pula yang menyebutkan maknanya adalah yuzayyinu lahu tahqiqu darbah, akan diperindah oleh syaitan untuk kemudian dia terus memukulkan senjatanya tersebut kepada lawannya, akan diperindah oleh syaitan sehingga nantinya dia akan benar-benar mengayunkan senjatanya tersebut kepada orang yang ada di hadapannya. Waliyazbillah. Walaupun di awal dia tidak meniatkannya. Allahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah, dan beliau, dan perkataan beliau ini juga dinukilkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Idza istahaqqa alladhi yushiru bil hadid al-la'n fa kaifa alladhi yusibu biha. Apabila orang yang mengisyaratkan dengan satu besi, dengan senjatanya yang terbuat dari besi tersebut, menyebabkan dia mendapatkan laknat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Al-Arabi rahimahullah, fa kaifa alladhi yusibu biha? Maka terus bagaimana keadaan seseorang yang sudah berhasil dengan senjatanya tersebut dia lukai saudaranya? Hanya sekedar mengisyaratkan saja. Kata Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah, pelakunya mendapatkan laknat dari para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala hingga dia mengakhiri perbuatannya. Maka tentu orang yang telah berhasil dengan senjatanya dia lukai saudaranya, dia tebas saudaranya, dosanya jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga menyebutkan, wa innama yustahaqqu la'n idza kanat isyarah tahdidan sawa'un kana jadan am la'iban kama taqaddam. Laknat ini akan diberikan kepada pelakunya dipersyaratkan apabila dengan dia mengisyaratkan dengan senjatanya tersebut ada niatan menakut-nakuti orang yang ada di hadapannya, baik dia melakukannya secara sungguh-sungguh atau hanya sekedar bersendaguro saja sebagaimana riwayat yang telah lewat pembahasannya. Fa ya subhanallah. Ada niatan untuk menakut-nakuti saudaranya dengan pedangnya, ingin agar supaya barangkali saja dengan dia mengarahkan pedangnya orang tersebut lari dari hadapannya. Barangkali saja dengan dia mengangkat senjatanya tersebut, dia akan dipandang oleh masyarakatnya. Dia dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Dia dikatakan sebagai seorang yang apa namanya, tidak kenal takut, tidak pengecut. Nah, disengaja melakukannya, maka akan terkena laknat dalam riwayat yang tadi kita sebutkan. Wal'iyadzubillah. Wa innama ukhidhal la'ibu lima adkhalahu 'ala akhihi minal wara'. Dan dijadikannya seseorang yang menakut-nakuti saudaranya dengan pedangnya karena faktor hanya sekedar bermain-main saja terkena ancaman tersebut, disebabkan karena dengan perbuatannya dia telah memberikan kepada saudaranya rasa takut di dalam diri-diri mereka. Wala yakhfa anna ithmal hazil duna ithmil jad. Walaupun tidak diragukan lagi dosa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersendau gurau saja di bawah dari dosanya yang melakukannya karena bersungguh-sungguh melakukannya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, dalam riwayat tersebut terdapat perintah dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim dia tidak mengangkat senjatanya untuk melukai saudaranya tersebut walaupun hanya sekedar bersendau gurau dan bermain-main saja. Nah, baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Adapun kelanjutan dari riwayat hadis ini, demikian pula faedah yang lainnya kita akan sampaikan pada pembahasan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.